Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-190 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah mereka beragama, beribadah kepada Allah dengan memberikan an-nasihah lil ummah. Beliau mengatakan wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah yadinun, makna yadinun yakni yata'abbadun, mereka beribadah kepada Allah menganggap ini adalah sebuah ibadah yang dengannya mereka mengharap pahala dari Allah. Dengan cara apa? Bin nasihati lil ummah, dengan cara memberikan an-nasihah lil ummah. Dan an-nasihah secara bahasa artinya adalah al-khulus atau membersihkan, memurnikan. Orang Arab mengatakan nasahtu al-asala, maksudnya adalah aku bersihkan madu. Dan sudah berlalu bahwasanya maksud membersihkan di sini adalah membersihkan zahir dan juga batin. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang mereka memiliki akidah yang kokoh, mereka beribadah kepada Allah dengan cara membersihkan zahir dan batin mereka lil ummah, untuk umat ini. Dan yang dimaksud dengan umat bisa, yang dimaksud adalah ummatul ijabah atau ummatul da'wah. Dan Allah alam, karena di sini setelahnya disebutkan tentang al-mu'min lil mu'min, mathalul mu'minin, berarti yang dimaksud adalah ummatul al-ijabah. Ummatul ijabah yaitu ummah yang mengijabai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka zahir mereka bersih kepada orang Islam dan orang yang beriman, tidak mendzalimi mereka dengan perbuatan atau dengan ucapan, bahkan berbuat baik kepada mereka dan sebisa mungkin memberikan kebaikan kepada mereka. Dan batin mereka juga demikian bersih dari berbagai penyakit hati, su'udzon atau hasad, iri, dengki, dendam. Dan mereka melakukan itu semua bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Itu adalah sifat dan sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Karena mungkin ada sebagian orang senyum kepada orang lain, tapi tujuannya adalah karena ingin mendapatkan dunianya, mendekatkan diri kepada orang tersebut untuk mendapatkan dunianya. Nah, ini bukan lillah. Ahlu sunnah wal jamaah tersenyum kepada saudaranya dan melakukan itu karena Allah SWT, karena Nabi SAW memerintahkan wa an talqa akhaka biwajhin talq, dan engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Berarti mereka melakukan itu semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah bukan hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah yang mahdhah seperti salat, puasa Ramadan, melakukan zakat. Tapi di sana ibadah yang berupa memberikan nasihat kepada umat. Dan makna nasihat di sini jangan kita artikan dengan nasihat yang ada dalam bahasa kita. Karena dalam bahasa kita, seseorang memberi nasihat maksudnya adalah memberikan wejangan, memberikan pengarahan. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat itu lebih umum daripada itu. Dia adalah membersihkan zahir dan juga batin kita lil mansuhi lahu, untuk yang dinasehati. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya, ketika beliau mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat, qulna liman, kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan juga orang-orang umum di antara mereka. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka nasihat bukan maknanya adalah memberikan pengarahan. Bagaimana memberikan pengarahan kepada Allah, kepada Rasul, bukan itu maknanya. Maksudnya adalah membersihkan zahir dan batin kita. Taib. Demikian ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki sifat beribadah kepada Allah dengan cara memberikan nasihat kepada umat. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu, barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan dan urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk mereka. Nah, ini ucapan seperti ini, falaisa minhum, maka bukan termasuk mereka, menunjukkan kewajiban kita untuk memiliki sifat ini, yaitu kita memikirkan keadaan kaum muslimin. Iya, jangan kita menjadi orang yang ego, yang tidak memikirkan keadaan orang lain. Dan termasuk perhatian kita terhadap keadaan kaum muslimin adalah berdakwah dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Ini adalah bagian dari ihtimam, perhatian kita terhadap kaum muslimin. Nah, karena seseorang yang mau berdakwah harus dia menuntut ilmu, maka kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Jadi jangan dikira orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, kemudian dia dianggap orang yang tidak peduli dengan orang lain. Karena sebagian orang demikian anggapannya. Belajar terus, kapan mau membantu orang Islam? Kapan mau terjun? Ya, meringankan beban orang lain. Padahal seseorang yang ingin membantu orang lain, maka di antara bantuan dia yang paling besar adalah menyelamatkan dia dari kesesatan dan dibawa ke alam yang terang benderang, yaitu dengan cara dakwah. Dan dakwah tidak mungkin kecuali dengan ilmu agama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.